hidupku. Lelah ku menilai, sangat menyesat di dada. Bagai dua sisi, kulihat berbeda di dirimu. Jika detak jantungku berhenti, hilang semua cemas hati. Usaikan kisahku, letihku arungi hidup. Tak dapat ku pilih tiga cinta ini. Namun ringankanlah kakiku untuk melangkah. Tak ingin sakiti, lebih baik ku tinggalkan semua. Jika detak jantungku berhenti, hilang semua cemas hati. Who's